Lagu ini spesial buat kamu-kamu semuanya. Buat panitia di sini yo. Semoga semua suka lagu ini yo. Bokras nyoba lapo. Kerry!